teko tetep yain katon belang lawang ati ojo pati riko jembrang dung anane trimo gawe mendung aworo tetep yain riko bingung kodang jangke Jati tetap jajake